Sesi kedua dari acara kita yakni laporan relawan peduli muslim langsung dari Langsa Aceh dalam menyalurkan bantuan untuk pengungsi Rohingya. Dan saat ini alhamdulillah kami telah menghubungi Al-Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda MA Hafizullah Ta'ala langsung dari Langsa Aceh via telepon. Dan sebelum beliau memaparkan, melaporkan mengenai penyaluran donasi untuk kaum muslim Rohingya, terlebih dahulu kami akan menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di sini kita pendengar radio muslim dan juga kru radio muslim ingin mendengarkan laporan perjalanan relawan peduli muslim dalam menyalurkan bantuan untuk kaum muslimin Rohingya, Ustaz. Dan baiklah, sahabat muslim, para pendengar radio muslim, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak dan kita dengarkan pemaparan Al-Ustadz Abu Sa'ad yang berikut ini. Kepada Al-Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan laporannya. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Fala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Para pendengar radio muslim di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, berkat kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT masih senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, rasa aman dan juga rezeki yang terus mengalir kepada diri kita dan keluarga kita. Ini sesuatu yang patut kita syukuri. Dan kalau kemudian kita bandingkan dengan apa yang dialami saudara-saudara kita dari Rohingya, ini semuanya, Masya Allah ya, kita berhatin dengan kondisi mereka. Bagaimana yang kita lihat di lapangan. Dan berserang kita dari tim kemanusiaan, tim muslim, ini sudah mulai berangkat kita hari Sabtu, hari pekan depan, dan kita langsung terjun di lapangan. Di kampung pengungsi, di sini ada 3 kampung pengungsi yang kita langsung tangani dalam masalah bantuan kemanusiaan untuk mereka. Yang pertama ada di Kota Langsa, tepatnya di Kecamatan Kuala Langsa, di pelabuhan Kota Langsa. Kemudian kedua, posko kita ada di Kota Lok Sumawi. Nah, Lok Sumawi, adapun pengungsi, mereka berada di Lok Sukun atau Lok Sukai. Ya, kemudian yang ketiga yang baru kemarin datang, datang dari apa namanya, dari perjalanan mereka yang cukup panjang selama hampir 4 bulan, bahkan 4 bulan lebih, 4 bulan 12 hari, akhirnya terdapat di Laut Aceh Timur. Nah, kemarin kita langsung ketemu mereka dan kita juga langsung salurkan bantuan untuk mereka. Jadi kalau kemudian kita hitung semuanya yang ada di Kota Langsa, jumlah pengungsi ada sekitar 677 orang. Kemudian yang ada di Kota Lok Sumawe, Lok Sukun, ada sekitar 400 lebih. Ya. Kemudian yang baru datang ini sekitar 435 orang. Jadi kalau di jumlah secara keseluruhan, sudah mendekati sekitar 1.500 orang lebih. Ya, 1.500 orang lebih. Dan ini di antara mereka juga ada pengungsi dari Bangladesh, tapi sebagian besar adalah pengungsi yang datang dari Myanmar. Ini kalau dari cerita mereka, bagaimana mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka, dari perjalanan yang cukup panjang selama 3 bulan, 4 bulan, bagaimana mereka harus tetap hidup, dan banyak di antara mereka yang meninggal. Ketika saya tanya bagaimana makanan dan minuman selama 4 bulan itu, mereka katakan bahwa setiap hari mereka mendapatkan 1 keping biskuit untuk bisa bertahan itu. 1 keping biskuit, kemudian air, hanya mungkin beberapa teguk saja. Dan kepada Allah, hampir sebulan, jadi selama perjalanan 4 bulan itu, sebulan terakhir ini hampir mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar bisa menyambung hidup mereka. Jadi kalau kita lihat bagaimana mereka kondisinya buruk, kering, dan banyak sekali di antara mereka sakit, terutama yang berkaitan masalah gangguan pencernaan. Ya, sangat banyak sekali kita dapatkan di awal-awal mereka, datang luar biasa sekali. Rumah sakit itu, rumah sakit lapangan yang dikelola oleh pihak dinas kesehatan itu hari-hari 15-20 orang dan seterusnya. Tapi alhamdulillah untuk yang di Lok Sumawi, ada tepatnya di Kecamatan Lok Sukun, itu sudah mulai banyak perubahan, sudah bagus mereka, masya Allah, sudah terkoordinasi dengan baiknya, mana di mana mereka sholat, di mana mereka makan, dan seterusnya, makanan juga alhamdulillah bisa terkondisikan ya dengan segala apa adanya. Alhamdulillah pemerintah daerah Aceh juga sangat bagus sekali sambutannya, dan mereka merasa sangat bersyukur dengan pelayanan dan kemudian bantuan dari kaum muslimin Indonesia, khususnya untuk masyarakat Aceh. Dan juga luar biasa sekali kita melihat bagaimana kemarin ketika mereka baru datang, masyarakat Aceh berbondong-bondong datang dengan membawa berbagai macam bantuan. Ada yang bawa pisang, ada yang bawa roti, ada yang bawa air mineral, ada yang bawa apa baju-baju, dan seterusnya. Luar biasa sekali. Dan kalau kita melihat, itu kita tidak kuat ya, rasa apa ya, terenyuh begitu ya, melihat bagaimana masyarakat Aceh begitu semangatnya mereka menolong saudara-saudara yang baru datang. Sementara kalau kita melihat orang-orang Rohingya, orang-orang ini, wajah mereka tanpa baju, hanya pakai baju seadanya, selama berbulan-bulan terkatung-katung di lautan, makan dan minum sangat terbatas, dalam keadaan lemah. Banyak di antara mereka berjalan jadi tidak mampu, kemudian harus digotong. Kemudian melihat masyarakat Aceh begitu semangatnya untuk membantu mereka, di antara kesedihan dan tidak yang kita lihat. Ini bukan mubalaghah, ini bukan lebih-lebihan ketika saya menyampaikan ini. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana penduduk Aceh dan bagaimana masyarakat Aceh ini begitu antusias menolong saudara. Luar biasa sekali. Ini satu hal yang waktu kita syukuri. Tapi yang harus kita perhatikan di sini, karena kami yaitu kemanusiaan betul muslim, ini harus berpikir panjang ini. Karena tidak jelas ini akan berapa lama. Akan berapa lama mereka ini tinggal di Aceh. Kita tidak tahu kalau pemerintah menetapkan maksimal 1 tahun. Ya kita juga tidak tahu setelah 1 tahun atau 10 tahun apakah mereka masih tinggal di sini. Yang jelas semuanya, saya tanya banyak sekali, saya tanya di antara mereka, kapan rencana pulang ke Myanmar? Bagaimana keinginan pulang ke Myanmar? Semua mengatakan tidak. Kami ingin mati di negeri ini bersama dengan orang-orang ini. Kami tidak mungkin bersyukur untuk balik ke negara kami. Dari cerita-cerita mereka, saya tanya, kenapa kok banyak sekali pemudanya? Dan wanita dan anak-anak harus pergi dari kampung halaman mereka. Mereka mengatakan, bahwa yang terjadi pada hari itu, datang ribuan tentara ke kampung mereka. Dan istilah bahasa mereka pasti ya. Ribuan, 2.000-3.000 tentara mengepung kampung mereka. Kemudian setelah itu memisah-misahkan. Yang tua, yang muda, dipisahkan. Setelah itu, mereka mengancam kepada para muda ini, sekarang kalian hanya punya 2 pilihan. Pergi dari sini, atau kami akan tembak kalian. Kami akan bunuh kalian. Secara otomatis, tidak ada pilihan bagi mereka, kecuali untuk menyelamatkan dirinya mereka dan apa agama mereka. Mereka harus keluar dari kampung halaman mereka. Mereka diusir dengan cara yang sangat-sangat terjadi seperti itu. Tidak ada pilihan bagi mereka. Ini kan dengan mereka, dan tidak hanya satu orang yang mendengar dari kata mereka. Pergi dari sini, kami usir kalian, atau kami akan bunuh kalian. Sambil menodongkan data mereka, data api mereka. Ini yang dilakukan oleh tentara Burma. Mereka musuh. Jadi kampung itu dikepung dengan ribuan tentara. Itu apa? Usir. Akhirnya dengan terpaksa mereka harus pergi. Bagaimana disebutkan ada sini perwakilan UNHCR dan ekspedisi untuk para pengungsi, katanya berapa banyak lagi yang masih ada di lautan. Mereka mengatakan sekitar 6.000 sampai 7.000 orang. Pengungsinya yang sekarang terkatung-katung di lautan. Satu hal yang patut kita syukur dari pemerintah Indonesia. Kita yang menjelaskan kepada Bapak Presiden Bapak Yusuf Kala. Pemerintah Indonesia menerima berapa pun. Dan juga pemerintah Malaysia. dan juga kita dengar dari pemerintah Turki siap menampung mereka. Ini satu hal yang patut disyukuri. Nah, ini salah satu bentuk ukhuwah dan solidaritas sama Muslim. Kalau kemudian mereka tidak diterima di sana, ditolak di sana, ditolak dan seterusnya, mereka akan apa yang terjadi pada diri mereka? Tentu banyak di antara mereka akan meninggal di lautan, di tengah lautan, sana ditolak, sana ditolak, sini sementara sudah berapa bulan mereka harus hidup di lautan dengan cara seperti itu. Itu suatu hal yang sangat menyedihkan dan dihatikan. Kalau seperti itu, kita tidak berbicara tentang bagaimana pemerintah, sikap pemerintah kita terhadap pemerintah berubah dan sebagainya, karena itu poin kompleks kita. Yang menjadi kewajiban kita adalah bagaimana saudara-saudara kita yang ada di depan mata kita ini kita bantu, kita tolong. Nah, apa yang menjadi kebutuhan mereka kita sediakan. Jangan sampai kemudian mereka akhirnya bersedih dan seterusnya melihat mereka hidup di negeri asing tanpa memiliki apa-apa, rumah, tanah, pekerjaan, kehidupan, masa depan tidak mereka miliki. Bagaimana kita bisa membantu mereka? Dan insya Allah saya berkata dengan hati yang sahih. Wallah fi'awna abdi makan abdi fi'awna fi'i. Dan Allah SWT senantiasa menolong hambanya selama hamba ini menolong saudara. Al-Muslim akhu muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslimnya. La yadrimu, tidak boleh mendalimi. Wa la yakhduluhu, dan tidak boleh membiarkan. Dengan tidak menolongnya. Apabila dia membutuhkan pertolongan bagi kita. Ini depan kita. Ini pintu kebaikan sudah terbuka bagi kita semuanya. Apa yang tidak kita lakukan mereka terhadap itu? Kalau mereka kelaparan, apa yang menjadi kewajiban kita? Kalau melihat saudara kita kelaparan seperti itu. Ya bagian mereka kurus-kurus, alhamdulillah sekarang masya Allah. Tapi yang kita pikirkan, bukan yang sekitar satu bukan dua bukan satu bulan, dua bulan, panjang, nafas harus panjang. Nah, nafas harus panjang. Ya, pada saat itu, nah, ketika kita langsung terjun di lapangan, kita lihat kebutuhan mereka. Anak-anak alhamdulillah kita kumpulkan, apa yang menjadi kebutuhannya. Melihat anak-anak kurus seperti ini, maka kita kumpulkan, kemudian kita beri minuman susu, kue, dan seterusnya. Kemudian kemarin kita juga ketika datang ke pos pengungsian yang baru, nah, di Birim Bayan, kita tanya kepada Bapak Agus itu koordinator dari Dinas Sosial untuk kampung ini. Apa yang dibutuhkan Bapak di sini? Kemudian Pak Agus mengatakan, kita tidak masa ini. Ini kita tidak mungkin. Ya pada saat itu memang posko beli makanan untuk mereka. Tapi kita tidak mungkin terus-terus beli makanan seperti ini. Ini biayanya mahal sekali. Satu kali makan. Kalau kemudian di sini ada sekitar 450 orang, kali kan satu bungkus, 450 orang, kali kan 15 ribu. Berapa banyak harus kita keluarkan. Sementara kita tidak masak, belum ada apa-apa ini. Baik, apa yang saya langsung tanya? Apa yang menjadi kebutuhan di sini, Pak? Beras belum ada. Alhamdulillah, langsung kita telepon, belakang beras. Tolong hadirkan kita sekarang, beras 5 ton. Beras 5 ton, kemudian kita bayar nilainya 48.500. Sudah, langsung dia datang. Apalagi Bapak yang dibutuhkan. Ini orang-orang belum ada tilang. Belum ada kasur untuk istirahat mereka. Mereka tinggal di atas lantai saja. Sudah tidak tertangkap. Jadi hari-hari kita ini, pekerjaan kita dari kampung Uzi 1 ke kampung Uzi yang lainnya. Pagi hari ini, kita jam 6 sudah sampai di kampung Uzi Kota Langsa, di Kuala Langsa. Langsung kita tanya apa kebutuhannya. Alhamdulillah mereka sudah makan, sudah minum. Kebutuhan asasi yang paling pokok mereka telah tercukupi. Alhamdulillah kita bersyukur. Nah, sampai masalah-masalah yang membuat mereka lebih nyaman. Kita ketahui daerah Aceh ini panas sekali ya. Panas sekali. Luar biasa panasnya. Kalau kita bandingkan dengan di kota-kota Jawa. Karena daerah atau pinggir lautan di pelabuhan Kuala Langsa panas sekali. Terus mereka meminta kepada kita ini panas sekali. Bagaimana caranya? Udah, kita hadirkan apa? Kita datangkan, dipasangin. Kita hadirkan dipasangin besar, 6 biji. Kemudian mereka berita, anak-anak kami ini gak bisa tidur kalau malam hari. Nyamuk ya luar biasa. Ya sudah, kita berikan kelambu. Jadi, seperti itu yang kita lakukan. kita berusaha bagaimana pada saudara kita muslim wahia kita ini, itu seakan-akan hidup di antara keluarga mereka. Ini kita harapkan bagaimana perkataan orang Aceh. Mereka adalah keluarga kita. Ini program kita adalah program untuk dalam masa gawat darurat. Dan bagaimana mereka bisa kebutuhan yang paling pokok, makan, minum, kemudian kebutuhan yang berkaitan dengan ini semua bisa tercukupi. Baru nanti kemudian selanjutnya kita masuk pada program bertahap. Tentu kita akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait di sini, dengan pihak pemerintah daerah, dan juga dengan pihak dinas sosial. Nah, ini kita terus berkoordinasi. Nah, alhamdulillah seluruh pihak-pihak ini telah kita hubungi dan kita siap untuk berperan secara aktif dalam bantu saudara-saudara teroris ini. Kita tidak menunggu, kita diminta tidak. Tapi kita langsung terjun dan kita bertanya apa kebutuhan di lapangan. Karena ini dana yang masuk ke rekening kita, ini dana titipan, bukan milik kita. Kita hanya lewat saja. Hanya kebetulan mungkin saudara-saudara kita ini tidak punya waktu, kemudian tenaga untuk bisa langsung memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Aceh di sini para pengungsi muslim lainnya ini, maka mewakilkan penyerahan bantuan ini kepada kita. Tentu ini amanah di pundak kita. Dan harta ini bukan milik kita. Harta ini titipan, namanya apa? Kalau orang titipan, ya harus menyatakan dengan sebenar-benarnya, dengan amanah-amanah mungkin. Nah, oleh sebab itu kita selalu aktif langsung. Nah, ini bisa apa? Ini bisa, kalau bisa, seperti kemarin, di rumah sakit, bisa apa? Ini banyak sekali anak-anak, diare, tidak buang air, di mana-mana, Masya Allah. Kita melihat itu terlihat sekali. Akhirnya kita berikan langsung begitu ada permintaan dari dokter, ini tolong Pak, ini kita minta palak, langsung kita berjalan. Bila teman-teman ambil mobil, kita keluar langsung. Kita tidak menunggu perkutil yang lain. Sementara kalau kita lihat, kalau kemudian ini dinas sosial harus melalui prosedur yang birokrasi yang wajar, kan seperti itu. Seperti obat-obatan, siap. Dan kesehatan khusus yang di lapangan itu tidak pernah melakukan pakai pemerintah tidak langsung kepada kita. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Nah, pandangan mereka terhadap kita itu luar biasa. Maksudnya kita selalu di lapangan, kita selalu bersama dengan mereka. Kebutuhan dinas sosial Pak, jangan lupa Pak, kalau ada kebutuhan langsung telepon kita. Ini nomor kita, kita ada di sini. Siap dengan apa segala bantuan yang mungkin kita hadirkan dalam waktu dekat, kita akan hadirkan. Kalau tidak, bisa maka kita akan datangkan dari Medan ke kota-kota yang lainnya untuk bisa mencukupi kebutuhan. Nah, ini enggak. Dan waktu kita syukur karena kita merasa bahwa ini adalah barang titipan. Ini bukan barang milik kita, harta-harta titipan. Nah, kita hanya lewat saja. Kemudian kita berikan kepada orang yang berhak untuk ini. Nah, itu kita harapkan bersama-sama. Ini enggak mungkin. Kita sendiri juga tidak mungkin. Kemudian dari pihak ilmu kemanusiaan betul betul harus juga bekerja sama dengan yang lain, dengan pihak pemerintahan dan dinas-dinas yang terkait, kemudian dengan masyarakat Aceh, kemudian dengan pihak muslimin, para donatur, semuanya bisa sama. Harus kemudian kita bisa mengontakkan. Saudara-saudara kita muslim itu sudah berapa tahun mereka terbalik, sudah berapa tahun mereka teraniaya. Ini bukan hanya urusan masalah penghidupan, ini urusan masalah akidah. Mereka menyelamatkan diri dan langkah menyelamatkan akidah mereka. Ya, bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, mungkin yang sahih hati dan juga dalam muslim, rahimahullah ta'ala, Nabi SAW, sadaman nafas al-mu'min, qurbatan min qurabi dunia, nafas Allah anhu, qurbatan min qurabi yawm kiamah. Sekarang saya berbelakangkan dari seorang mu'min, satu kesusahan saja. Dari kesusahan di dunia, maka Allah SWT akan lepaskan dia dari kesusahan nanti pada yawm kiamah. Semoga harta yang telah disumbangkan, yang telah diterimakan oleh para muslimin, ini sebagai wasilah. Nah, bagi diri kita dan diri mereka untuk bisa menambah timbangan kebaikan yang kita. Nah, sampai Nabi SAW kan mengatakan dalam sebuah hadis, ittaqullah wa bisyikit tamro. Ittaqullah, takutlah dari api neraka. Selamatkan diri kalian dari api neraka, walaupun dengan menderma sikit tamro, separuh tamar, separuh korona. Nah, untuk itu, mari kita bersama-sama. Nah, untuk membantu saudara kita, kaum muslim rahimah. Mereka betul-betul membutuhkan bantuan. Dan pemerintah juga tidak mungkin berdiri sendiri. Nah, menolong mereka. Harus bekerja sama dengan berbagai macam pihak. Dan sekarang satu lagi yang mungkin ini akan menjadi program kita selanjutnya. Kalau kaum muslim rahimah ini, kita kesulitan berkomunikasi mereka dalam masalah bahasa. Walaupun mungkin saya benar biasa berbicara dan tidak bisa ada yang bisa bahasa Urdu, tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka. Tetapi ini terbatas, itu transkrip yang terbatas. Nah, kita sudah, alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, nah, yang sama-sama dari Arabin, tapi mereka sekarang tinggal di Saudi, jadi tidak dari warga-warga Saudi. Nah, di sana ada sebuah lajnah, markas Rohanji al-Alamiyah. Jadi pusat tujuan bagi masyarakat Rohanya internasional yang ada di Saudi. Kita sudah berkomunikasi dengan mereka dan kita katakan kepada mereka bahwa kita butuh para ustadz, butuh para masyaikh yang memberikan pencerahan kepada mereka. Mereka ini alhamdulillah kalau dari sisi makan minumnya sudah alhamdulillah di antara mereka sudah tercukupi. Sekarang masalah rohani ini. Dan alhamdulillah kebanyakan di antara mereka masalah sholat mereka sangat menjaga sekali. Sholat sangat mereka jaga. Kita apa pemerintah membuat tenda darurat untuk jadi musola dan masya Allah sholat lima waktu itu mereka tetap laksanakan dengan berjamaah. Yang putri juga seperti itu. Berapa waktu yang lalu mereka minta kepada kita rukuh. Dan saya jaga. Karena mereka tidak sholat berjamaah di masjid. Sholatnya di pengungsian. Akhirnya kita penuhi. Kita belikan sajadah, kemudian kita belikan ruku. Sampai mereka minta mushaf. Alhamdulillah kita penuhi. Hanya kebetulan di sini masih kurang ya. Tidak bisa menyebabkan dan jumlah banyak. Insya Allah kita akan mendatangkan dari jauh. Mushaf yang tepat untuk mereka. Karena terus terang mushaf ini untuk mereka itu khatnya seperti tulisan Urdu gitu, bukan sebagaimana yang kita biasa baca. Tapi Quran-Quran Indonesia yang lama itu khatnya sebagaimana khat Quran mereka, hampir sama. Ya. Nah, kemudian juga sampai yang laki-laki itu minta kopi. Tapi kita pun sediakan kopi. Nah, ibu-ibu juga minta, ini tolong kamu dibelikan minyak rambut. Nah, kita tolong dibelikan sisir, karena kita terbiasa di negara kami, yang namanya perempuan itu pakai minyak rambut sehingga rambut kami ini sudah berbulan-bulan ini belum tersentuh oleh apa namanya minyak. Akhirnya kita berikan minyak rambut kepada mereka, masya Allah. Nah, ini sebelum tentang beberapa apa yang kita lihat di kampung pengungsian dan juga kampung muslimin rohaya di sini, yang jelas semuanya kita butuhkan. Nah, semuanya bekerja sama dalam mengentaskan dan bantu saudara kita kampung muslimin rohaya. Ini mungkin gambaran yang bisa kita jelaskan sedikit tentang kondisi dan keadaan saudara kita yang ada di Aceh ini, kaum muslim rohaya. Mungkin kita bisa membuka apa tanya jawab mungkin di antara kaum muslimin dan para pendengar apa radio muslim mungkin bertanya tentang satu hal yang dikatakan mereka, maka kita buka majal untuk seksi untuk apa pertanyaan tentang masalah ini. Saya kembali membaca baik Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan atas pemaparan dan laporannya mengenai misi penyaluran bantuan untuk kaum muslimin Rohingya di Langsa Aceh. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan Ustaz mengenai apa saja yang dibutuhkan, yang urgent itu yang dibutuhkan oleh pengungsi Rohingya yang sedang di Langsa Aceh, dan kemudian donasi yang setelah terkumpul dalam waktu dekat ini apa yang akan segera yang untuk dibelanjakan untuk kebutuhan mereka Ustaz? Tafadhol. Ya, kalau kebutuhan aksesoris dan masalah logistik itu tetap kita harus perhatikan. Nah, paling tidak untuk satu pekan itu harus aman. Ya, ini memang ada seperti yang bilang saya ini, alhamdulillah sudah tercover ya, bantuan. Nah, adapun seperti di Lok Sumawe dan di apa di Birem, Birem Bayan namanya, di Aceh Timur ini kita harus suplai ini. Setelah kita sampaikan kepada para pengurus di sana, pokoknya kebutuhan apa saja yang berkaitan dengan masalah logistik langsung hubungi kita. Seperti kemarin butuh beras, langsung kita kirim 5 ton beras. Butuh apa lagi minyak, butuh apa lagi, jangan sampai ada keluar berita bahwasanya kaum muslim Rohingya yang ada di Aceh ini kelaparan. Itu sebenarnya tidak ingin kita dengar. Nah, kemudian seperti kasur kita penuhi, kita belikan, kemudian kita datangkan dari Medan. Ya, kemudian yang sekarang ini kita usahakan adalah baju muslim dan muslimah. Ya, dan mereka pakai baju pada waktu sholat kita dapatkan. Bapak-bapak ini tenang kalau kita dilihatnya pakai baju koko begitu ya. Kita harapkan ya bantuan baju koko dari kaum muslimin. Dan baju muslimah ini kaum wanita rohnya ini bajunya ala kadarnya ya. Karena baju bantuan. Jadi yang kita dapatkan baju ketat, baju gak karu-karu itu mereka pakai. Jadi pun hanya sekedar ditaruh aja di kepala. Ya, oleh sebab itu kita mengimbau kepada kaum muslimin kalau tidak bantu, salah satu bentuk bantuannya adalah yang urgent maksudnya adalah baju koko, sarung, kemudian apa namanya baju muslimah, jilbab, sama dengan jilbabnya. Ini yang mungkin penting karena saya melihat kalau ada di sini wanita apa Burma yang pakai cadar, cadar hanya di kepalanya saja, tapi pakai bajunya apa baju kaos, baju kaos menurut seperti ini tentunya ini. Karena kalau tidak ada baju yang mereka bisa gunakan kecuali yang mereka dapatkan dari baju-baju bekas ini. Oleh sebab itu kita harapkan kalau bantuan jangan baju bekas ya. Karena terus kalau dikirimkan dari Jawa, ini satu kilonya aja dari 12 ribu. Ya, 12 ribu, ini biaya pengirimannya sampai di rantai ini. Tentu kalau baju bekas memberatkan. Jadi biaya, oleh sebab itu kita harapkan baju baru saja. Kalau baju bekas di sini, kita tidak bisa memilih-milih, kita tidak bisa menentukan apa kebutuhan mereka tersebutnya. Sebenarnya tidak yang kita inginkan. Oleh sebab itu yang kita harapkan adalah baju koko untuk bapak-bapak dan juga baju muslimah untuk ibu-ibu kecilbatnya sekalian. Ini yang urgen. Ada pun logistik insya Allah dengan dana yang ada ini, tapi sebenarnya katakan tadi kita harus berpikir panjang. Nah, sementara lagi juga masuk bulan Ramadan, kita harapkan juga bagaimana mereka merasa bahwa mereka hidup di tengah-tengah keluar kami. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Baik Ustaz. Untuk masa tanggap darurat ini. Iya, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparannya. Kemudian ada yang beberapa hal yang ingin kami tanyakan lagi adalah bahwasannya tim relawan akan menghubungi Komite Internasional untuk Rohingya di Saudi dan telah dilakukan. Pertanyaan kami adalah sampai mana progresnya dan langkah nyata apa yang akan dilakukan oleh Komite Internasional untuk Rohingya ini untuk mengatasi masalah ini, Ustaz. Tafadhol. Yang kita mulai dulu adalah apa? Kalian memberikan bantuan secara fisik. Ya, dari logistik, kemudian baju dan seterusnya. Terutama di 3 pos ini. Walaupun ada 1 pos lagi di Kuala Simpang, tapi jumlahnya sedikit mereka ya. Nanti insya Allah kita juga akan ke sana. Tapi yang paling besar ini di 3 titik tadi, 3 titik pengungsian di Kuala Rangsa, kemudian di Birem Bayan, kemudian yang ketiga di Lok Sumawe atau lebih tepatnya kecamatan Lok Sukun. Ini 3 ini yang paling penting. Nah, kalau kemudian kita sudah masuk, akses kita sudah bagus di situ ya. Ini kita akan mendatangkan teman-teman yang dari Saudi ini, karena mereka paham dengan bahasanya, datang dan kita akan bawa ke kamp-kamp pengungsi ini untuk memberikan pencerahan. Nah, kalau istilah kita dengan daurah. Ya, mereka butuh sekali. Karena terus terang ya, jiwa mereka dalam keadaan goncang sekarang ya. Alhamdulillah mereka sangat bersyukur sekali bisa selamat ke daratan. Nah, kalau tidak, bagaimana teman-teman yang lain banyak kita dapatkan satu anak. Nah, orang-orang mengatakan, ini bapak dan ibunya tenggelam. Nah, di lautan. karena sudah tidak mampu lagi menahan rasa lapar dan seterusnya. Jadi anak yatim. Dan ini tidak ada, tidak hanya satu dua yang kemudian meninggal di lautan, tidak hanya satu, karena tidak tahan dengan rasa lapar, dengan apa namanya, kondisi di laut seperti itu, akhirnya meninggal. Nah, maka nasihat mereka ini, kejiwaan mereka ini juga harus kita perbaiki juga. Oleh sebab itu, kita datangkan dari Saudi, karena memang di sana ada komite yang khusus tentang ini, mereka datang ke sini untuk memberikan pencerahan tentang masalah ini. Nah, dengan bahasa mereka, ya, istilah kita dengan mengadakan tawuruh di kampung pengungsian itu. Di samping juga mereka juga akan membawa bantuan. Yang kita harapkan bantuan itu dalam jangka panjang, kita berpikir mungkin kita akan buka donasi untuk hunian sementara. Dan kita sudah arah pembicaraan kita dengan pihak pemerintah sudah sampai ke sana. Ya semoga kalau kemudian mereka pemerintah Burma kemudian bisa bersikap lebih adil terhadap kaum muslimin. Oh ya, itu yang kita harapkan. Seperti kejadian di sini, pemerintah aja juga punya pengalaman ini. Mereka sering dengan kita dulu. Jadi ada pengungsi Vietnam. Pengungsi Vietnam datang ke sini. Sampai kemudian pemerintah membuat sebuah apa hunian di sebuah pulau khusus manusia kapal ini. Ya, manusia kapal ini pada waktu ramai perang Vietnam, mereka mengungsi, mengungsi ke Aceh, ke daerah ini. Akhirnya pemerintah menempatkan di sebuah pulau. Mereka tinggal di situ, hidup, dan tidak seterusnya. Sampai ketika perang yang ada di Vietnam sudah selesai, akhirnya mereka balik ke sana. Ini kelihatannya mau dijadikan sebagai blueprint oleh pemerintah Aceh ini. Jadi mereka mungkin ditempatkan di satu tempat di sana, kemudian hidup di sana. Satu saat kalau kemudian daerah mereka atau negara mereka semua sudah mengalami perubahan yang lebih baik, tentu mereka akan balik lagi ke negaranya mereka. Itu yang mungkin kita akan berpikir ke sana bersama dengan apa instansi terkait, yaitu pemerintahan kota Aceh. Ini mungkin bisa sampaikan. Baik Ustadz, kemudian waktu kita sudah hampir habis, mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat dan kesimpulan dari pertemuan kita kali ini sebagai penutup untuk acara kita kali ini, Ustadz. Tafadol. Iya, jadi mungkin yang bisa kita sampaikan ya, kepada kaum muslimin bahwa ini adalah langkah kebaikan bagi kita semuanya. Langkah kebaikan banyak, langkah kebaikan banyak. Tapi ini salah satu di antara langkah kebaikan yang Allah SWT menolong saudara-saudara kita yang sedang menderita, yang sedang mengalami berbagai macam kita. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita. Sedikit untuk mereka dan sedikit untuk yang lain. Sehingga bagaimana disebutkan Nabi SAW, bahwa muslim, aku muslim. Muslim itu sudah bagi muslim yang lain. Mereka adalah saudara kita. Mereka membutuhkan pertolongan kita. Wajib kita untuk menolong mereka. Dan menolong mereka itu adalah wajiban dini. Wa in tansurukum fid dini fa'alaikum nasr. Kalau mereka itu minta pertolongan dalam urusan agama, fa'alaikum nasr. Maka wajib bagi untuk menolong. Kalau mereka tidak keluar, tidak melarikan diri, tidak kemudian pergi dari kampung halaman mereka, kita sudah melangkah menjalankan agama mereka. Bukan karena mereka mencari penghidupan yang lebih bagus, bukan mencari pekerjaan, bukan mencari harta dunia, bukan. Mereka dalam langkah menyelamatkan agama mereka. Jadi kita dapat kerja, itu kan beragama mereka itu bagus. Assalamualaikum. Kemudian tahu bahwa mereka adalah saudara muslim mereka. Maka jangan sampai kemudian harapan mereka itu kita sia-siakan dengan apa? Kita mengangkat tangan. Ini bukan urusan saya. Ini banyak masih banyak orang susah yang wajib kita tolong. Ya kalau di aula menolong orang susah di negeri kita sendiri, iya, kita menolong saudara-saudara kita yang di Indonesia. Ini juga banyak orang susah, banyak orang sakit, banyak orang yang miskin dan seterusnya. Tapi bukan berarti kemudian kita menutup mata dari kondisi saudara-saudara kita yang sedang kita ini. Ini kita tolong, itu juga kita tolong. Nah, kalau kemudian sedikit ini kita bagi sedikit ini sedikit, insya Allah lebih barokah harta kita. Karena apa? Semuanya kita merasakan dan bisa tersentuh dengan pertolongan-pertolongan seperti ini. Dan jelas bagaimana dan setiap yang mesti yang terpesan Allah al-abdi maka abdi fi al-abdi Allah sana sama aja sama orang saudara merosokkan hamba apabila hamba ini merosokkan ini juga Allah SWT dan sedekah yang kita berikan itu tidak akan pernah mengurangi harta kita mana kata sepakat malis sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW berarti dia saya itu muslim tidak akan mengurangi sedekah itu dari harta kita tidak akan pernah bahkan harta kita bertambah karena kita sedekah yang bertambah banyak. Nah, oleh itu, marilah kita bersama-sama membantu dari mengusap air mata kita, kemudian kesedihan dan seterusnya. Dan itu semuanya menjadi kewajiban kita bersama. Allahu a'lam. Sesuatu yang sangat mukhair. Allah harus mengikmati wa ahdimu'amikum. Saya cukup wajibkan diri saja. Subhanallah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Iya, baik Ustaz, terima kasih banyak atas pemaparan dan laporannya. Dan maaf Ustaz, telepon kami tutup kembali Ustaz. Kami ucapkan jazakallahu khairan dan kami ucapkan semoga Ustaz dan relawan dan pengungsi dan kaum muslimin semua senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala ya Ustaz ya. Assalamualaikum. Baik, telepon kami tutup Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan demikianlah sahabat muslim laporan perjalanan bersama Al-Ustadz Abu Sa'ad dalam menyalurkan bantuan untuk kaum muslimin Rohingya. Dan sebelum sesi acara ini kami tutup kembali, kita akan mengulas beberapa hal bersama Ketua Peduli Muslim yakni Saudara Ginanjar Indrajati. Dan di sini ada pertanyaan yang perlu kami sampaikan kepada Saudara Ginanjar Indrajati. Bahwasanya telah diumumkan oleh Peduli Muslim di fanpage ya, bahwasanya donasi untuk pengungsi Rohingya ditutup hari ini. Apakah kebutuhan pengungsi sudah cukup dan tidak butuh donasi lagi? Bagaimana jika kita masih ingin menyalurkan bantuan, dapat kami salurkan melalui bagaimana teknisnya? Silakan, Saudara Ginanjar. Ya, terima kasih Mas Hafidz Abdurrahman. Memang ketika awal mula pengungsi Rohingya datang, ketika itu kan kita belum jelas ya mengenai apa warga Muslim Rohingya ini, karena status mereka adalah pengungsi. Dan ada kemungkinan mereka akan dipindah atau dipaksa pindah. Meskipun alhamdulillah kemarin pada tanggal 20 Mei kemarin kita dapat informasi bahwasanya pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah sepakat untuk menampung para pengungsi ini paling tidak selama 1 tahun. Nah, sebelum ada pernyataan itu kita kan masih khawatir kalau mereka itu nanti akan dipindah ke tempat lain atau di negara lain begitu. Oleh karena itu, karena kita membawa uang umat Mas Hafid ya, karena yang namanya amanah itu kan harus ditunaikan. Kita khawatirnya kalau kita tidak membatasi donasi nanti ada uang datang tapi ternyata pengungsinya sudah tidak ada, kan kita takut gak bisa menyalurkan amanah, yang kena dosa malah kita nanti kan begitu. Iya betul. Makanya donasi kita tutup pada tanggal 21 Mei, dan itu pun kita sambil melihat kondisi lapangan Mas Hafid. Kalau misalnya di lapangan nanti membutuhkan bantuan lagi, tentu kita akan membuat donasi tambahan. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Abu Sa'ad tadi, bahwasannya stok untuk pengungsi insya Allah sampai 1 pekan masih aman, masih cukup. Akan tetapi sejak pemerintah kita bersama pemerintah Malaysia itu menyatakan siap membantu menampung para pengungsi saudara-saudara kita dari Rohingya paling tidak masa 1 tahun, dan artinya apa, masih banyak ratusan atau mungkin ribuan warga Rohingya yang masih terkatung-katung di lautan, masih ada kemungkinan mereka itu akan mendarat di Aceh atau dibantu mendarat ke Aceh begitu Mas Hafid. Jadi ada kemungkinan atau mungkin besok malahan kita akan membuka donasi tahap 2 begitu Mas Hafid. Jadi nanti bisa apa, informasi mengenai donasinya akan kita posting di Facebook page resmi Peduli Muslim, yaitu Peduli Muslim gitu. Facebook / Peduli Muslim, peduli titik muslim begitu. Insya Allah besok akan kita upload lagi mengenai teknis pendonasiannya. Untuk saat ini kita masih tutup sambil membenahi rekapan, membenahi laporan keuangannya terlebih dahulu. Baru besok kita akan posting di Facebook kita mengenai pembukaan donasi tahap 2. Terima kasih atas keterangannya, Saudara Ginanjar. Kemudian, adakah rekening peduli muslim yang lain selain untuk Rohingya saat ini? Misalnya kita ingin memberikan bantuan untuk operasional harian atau untuk kebutuhan logistik lain atau untuk bantuan untuk program-program yang lain. Adakah rekening yang lain yang bisa diberikan, disalurkan bantuan ke sana? Silakan. Ya, terima kasih Mas Hafid. Nah, kebetulan di samping kegiatan-kegiatan rutin ya, kita ada kegiatan rutin bantuan kepada kaum muslimin di sekitar kita, di sekitar Jogja, di sekitar kantor peduli muslim itu, yang tiap waktu kita kasih santunan pada mereka. Ada juga 3 kegiatan besar yang akan kita laksanakan, yaitu misalnya besok bulan Juni kita beberapa hari sebelum Ramadan itu kita akan adakan khitanan masal di Garut. Kemudian awal bulan Agustus kita mengadakan khitanan masal juga di Pulau Solor NTT, ya, jauh sana Mas Hafid, di Pulau Solor. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mengadakan, ini yang paling besar, yaitu adalah kegiatan pelatihan tajwid. Nah, insya Allah bersama dengan Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi dari yang biasa mengisi di Roja TV. Nah, beliau Ustadz Kurnaidi ini sudah beberapa kali kerjasama dengan Peduli Muslim untuk mengadakan pelatihan tajwid di daerah-daerah. Dan untuk kali ini kita akan menggarap di Timur Leste. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan tim untuk survei ke sana. Kita ketemu dengan para tokoh-tokoh muslim di sana. Kita survei kampung-kampung muslim di sana. Kalau melihat laporan hasil survei kami bisa dilihat di fanpage Facebook Peduli Muslim. Ada laporan lengkap di situ. Nah, insya Allah pada setelah Idul Fitri nanti kita akan adakan pelatihan tajwid untuk para pengurus masjid ataupun imam masjid ataupun warga umum yang siap untuk menjadi pengajar Al-Quran di Timor Leste, Mas Hafid. Nah, itu kegiatan ini sangat besar dan juga akan ditopang dengan kegiatan santunan untuk janda dan anak yatim yang ada di sana. Ini bekerja sama dengan Yayasan Islam Al-Furqan Magelang yang dikelola Ustadz Muhammad Wujud, begitu Mas Hafid. Karena kita kemarin ketika di Timor Leste itu mendapati banyak sekali ternyata warga muslim itu Mas Hafid, yang membaca Al-Quran itu kurang bagus begitu, dan tenaga pengajar Al-Quran itu sangat minim, sehingga kita sangat bersemangat untuk mengadakan program ini di sana. Mengenai rekeningnya yang tadi ditanyakan, selain rekening yang digunakan untuk Rohingya ini, kita ada punya 3 rekening lain. Yang pertama rekening umum infak sedekah maupun untuk tanggap darurat, sehingga misalnya terjadi bencana alam kita langsung gunakan dana ini, yaitu adalah rekening BNI Syariah cabang Yogyakarta. Nomor rekeningnya mudah diingat, 77 55 33 11 15, atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Kemudian rekening berikutnya adalah rekening khusus misi kemanusiaan luar negeri yang biasa kita gunakan untuk misalnya ke Timur Leste, Suriah, Yaman, atau termasuk yang nanti akan kita gunakan untuk donasi Rohingya tahap 2 ini, yaitu BNI Syariah juga cabang Yogyakarta, nomor 77 55 33 11 37, atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Dan rekening yang terakhir adalah rekening khusus operasional. Ini biasanya kita misalnya program pengiriman dai ke daerah itu. Nah, kita menggunakan rekening ini. Misalnya kita mengurus masalah transportasi para relawan, pulsa, kita gunakan yang ini, termasuk bensin juga. Yaitu rekening BNI Syariah cabang Yogyakarta juga. Cabang Yogyakarta nomor 77 55 33 11 48, atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Jadi rekeningnya mudah sekali diingat, semuanya BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Nomor rekeningnya awalannya sama semua 77553311, cuma 2 digit belakangnya yang berbeda begitu Mas Abi. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Saudara Ginanjar Indrajati selaku Ketua Peduli Muslim mengenai pemaparannya dan presentasinya berkenaan dengan kegiatan Peduli Muslim, ya terlebih khusus ya, saat ini yang sedang digarap adalah memberikan atau menyalurkan bantuan untuk pengungsi Rohingya. Dengan demikian selesai acara yang kami hadirkan kepada pendengar Radio Muslim, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan kami ucapkan terima kasih banyak, jazakallahu khairan, kepada Saudara Ginanjar Indrajati atas kehadirannya di studio Radio Muslim. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan kita akan mengadakan acara-acara mengenai laporan kegiatan-kegiatan Peduli Muslim yang lain yang bisa kita informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat yang budiman dimanapun berada. Dan dengan demikian kita tutup sesi acara pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti dan mendengarkan, baik para pendengar di Indonesia, Singapura, Arab Saudi, Korea, Amerika, Hong Kong, Malaysia, Belanda, Romania, Taiwan, Kuwait, Jerman, Inggris, Selandia Baru, Australia, dan lain sebagainya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada para pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan perlu kami informasikan, untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi website Peduli Muslim di www.radiomuslim.com, maksud kami www.pedulimuslim.com, dan juga silakan like fanpage Peduli Muslim di Facebook dengan alamat www.facebook.com/peduli.muslim. Benar, Saudara Ginanjar? Saya tambahkan untuk websitenya mungkin masih belum kita update karena kita ketika di lapangan kadang terkendala masalah, kan karena kita banyak di lapangan Mas Afi, dan di lapangan itu kadang internet kurang bagus, sehingga kita banyak untuk saat ini kita masih update-nya itu masih di Facebook ya, jadi di Facebook facebook.com/peduli.muslim begitu. Insya Allah untuk website akan kita update mulai pekan depan, karena insya Allah ada relawan yang siap menghandle masalah website ini. Terima kasih. Baik. Baik, untuk keterangan selanjutnya dan kegiatan-kegiatan Peduli Muslim selanjutnya, silakan like atau menghubungi fanpage Peduli Muslim di melalui Facebook pada alamat www.facebook.com/peduli.muslim. Dengan demikian kita tutup acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetaplah bersama kami di